Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fiddin, ayyuhal ahibbah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada perjumpaan kita dan juga pembahasan kita yang lalu, yaitu pembahasan dalam pelajaran kitab Tauhid, kita masih belum menyelesaikan dari membaca faidah-faidah yang terkandung di dalam hadis yang terakhir dari bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab yang menjelaskan tentang siapa saja yang merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, sebagai balasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke jannah tanpa hisab dan juga tanpa azab. Dalam hadis yang terakhir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, meriwayatkan dari beliau salah seorang tabi'in yang bernama Amr bin Syarahil. Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, dan yang meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair adalah Husain bin Abdurrahman rahimahullah. Dijelaskan di dalam hadis tersebut peristiwa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah azza wa jalla nantinya tentang umatnya. Jadi umat yang sangat besar, yang sangat banyak jumlahnya, di dalam jumlah yang sangat besar tersebut ada 70 ribu orang dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah masukkan mereka ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ciri-ciri atau amalan-amalan yang dilakukan oleh 70 ribu orang tersebut semasa dia hidup di dunia. Sebuah keutamaan yang besar tentunya. Seorang masuk dalam surga tanpa adanya perhitungan amal dan juga tanpa adanya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa melalui keduanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada faedah yang keempat dari faedah hadis ini, disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab Mulakhas Kitabut Tauhid, faedah yang keempat kata beliau, masyru'iyatul wuqufi 'inda ad-dalil wal 'amalu bil 'ilmi, disyariatkan bagi kita untuk bersikap sesuai dengan dalil dan beramal dengan ilmu. Wa anna man 'amila bima balaghahu faqad ahsan. Dan bahwasannya siapa saja yang beramal dengan apa yang telah tersampaikan kepadanya berupa ilmu, maka sungguh ini adalah sikap yang bagus, sikap yang baik. Nah, dan ini adalah sikap seorang sunni salafi. Senantiasa mengedepankan dalil, dasar hukum dari sikapnya, ucapannya, komentarnya. Tidak gegabah, tidak bertindak tanpa adanya dalil yang mendasari sikapnya tersebut. Kenapa kaum muslimin? Dikarenakan sikap tanpa adanya dasar hukum yang ilmiah, tanpa berlandaskan nas Al-Quran wa sunnah, terlebih lagi ketika seorang mengikuti seorang panutan, mengikuti seorang yang dipanuti, tanpa adanya dasar dalil dari Al-Quran wa sunnah yang membolehkan dia untuk bersikap sebagaimana yang dilakukan oleh panutannya, maka inilah yang disebut dengan taklid, disebut dengan ta'asub, disebut dengan fanatik. Nah, sehingga seorang yang fanatik, seorang yang taklid, yaitu seorang yang mengikuti orang lain, seorang yang mengikuti panutannya, tokohnya, tanpa dasar hujjah yang jelas. Ini yang disebut ta'assub. Bermacam-macam sebabnya. Bisa jadi ta'assub karena kesukuan, fanatik karena kesukuan sama, dia berasal dari suku Jawa, akhirnya dia fanatik. Apapun yang dilakukan oleh suku Jawa, dia menilai adalah kebenaran. Ini fanatik namanya. Atau bisa jadi fanatik dalam hal nasab. Nah, fanatik dalam permasalahan mengikuti sang guru. Ya. Apapun yang dilakukan oleh gurunya, dia menilai itu adalah sebuah kebenaran. Maka ini adalah at-ta'assub atau asobiyah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sikap yang demikian adalah bukan sikap ahlus sunnah yang mengedepankan dalil-dalil dari Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, wajibnya untuk kita benar-benar sungguh-sungguh mengevaluasi, mengoreksi apa yang kita jalani ini. Apakah memang benar-benar syar'i disyariatkan? Apakah benar-benar sesuai dengan bimbingan Al-Quran wa sunnah? Ataukah kita hanya sebatas membebek, mengikuti tanpa dasar yang ilmiah, yang tentunya kesemuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kalian untuk bersikap, berkomentar, bertindak tanduk, berperilaku pada apa yang kalian tidak memiliki dasar ilmu tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima Syekh menyatakan tablighul ilmi bitalattufi wa hikmatin au bitalattufin wa hikmatin. Di sini ada faedah agar kita menyampaikan ilmu itu dengan talattuf, dengan penuh kelembutan, dengan lemah lembut, wa hikmatin, dan penuh dengan hikmah, penuh dengan basirah, diiringi dengan ilmu dan juga praktek langsung, penjelasan-penjelasan yang baik. Ini adalah hikmah. Nah, menyampaikan ilmu tentunya tidak serampangan. Menyampaikan ilmu, yang pertama ilmu tersebut harus berdasarkan dalil. Ilmu tersebut, nasihat tersebut dikuatkan dengan dasar-dasar hukum, baik itu Al-Quran dan Sunnah. Bitalatuf, dengan lemah lembut, dalam artian pas, bahasa yang digunakannya pun juga pas. Nah, sesuai dengan tingkat keadaannya masing-masing. Jika maqam di situ mengharuskan seseorang untuk bersikap atau berucap dengan lemah lembut, maka sampaikan nasihat, wejangan, petuah, nasihat, mau'izhah tersebut dengan penuh kelembutan. Jika pada posisi keadaan yang di situ butuh penegasan dengan dalil-dalil yang tegas, bil hazm, ya, maka butuh di situ penyampaian yang tegas. Misalnya pembahasan seputar urgensi tauhid dan bahaya dengan kesyirikan kepada Allah. Ya, ini sangat membutuhkan ketegasan. Pentingnya urgensi tauhid disampaikan dengan penuh ketegasan. Ya, tidak pas jika disampaikan dengan lemah lembut. Ketegasan itu menunjukkan bahwa perkara ini tidak boleh main-main. Juga terkait dengan bahayanya kesyirikan, ini pun juga harus disampaikan dengan penuh ketegasan agar orang tidak main-main tentangnya. Kesyirikan merupakan dosa yang terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, manakala seorang yang telah terjatuh ke dalamnya tidak bisa bertobat atau tidak mau bertobat sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tidak ada ampunan dari Allah Azza wa Jalla dari dosa tersebut. Sehingga para nabi dan rasul benar-benar memprioritaskan dakwah tauhid ini di tengah-tengah umat ini. Bahkan ketika mereka sampai di ambang kematiannya, mereka tidak lupa untuk mengingatkan umat ini agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perkara ini makomnya gak bisa dengan lemah lembut, ya. Orang-orang akan menganggapnya ini adalah perkara yang sepele. Tapi harus tegas. Dan tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan hal ini dalam hadis-hadis beliau. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menegur para sahabatnya, manakala mereka meminta agar dibuatkan dzatu anwat, sebuah pohon yang dipakai atau yang bisa digunakan bagi mereka untuk ngalap berkah sebelum mereka bertempur melawan kaum musyrikin. Kebiasaan yang lalu, kebiasaan orang-orang yang leluhurnya yang dulu, karena mereka masih di awal-awal masuk dalam Islam, mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal ini. Awal-awal masuk Islam, istilahnya orang-orang baru ngaji, orang-orang baru diberi hidayah untuk mengenal Islam baru pertama kali. Tapi karena ini perkara-perkara yang berbahaya, ketika masih bercokol keyakinan ini di dalam benaknya atau di dalam hatinya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab dengan nada yang tegas, diawali dengan takbir Allahu Akbar. Innaha sunan. Qultum kama qalat banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Tegas, ya. Allahu Akbar diawali dengan takbir. Ini menunjukkan perkara yang gak main-main. Apa yang kalian ucapkan itu adalah persis dengan apa yang diucapkan umatnya Nabi Musa kepada Musa alaihissalam. Ya Musa, jadikan kami sesembahan sebagaimana dahulu mereka, Bani Israel, memiliki banyak sesembahan. Barakallahu fikum. Di saat-saat pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat membutuhkan pertolongan Allah, muncul ya sebuah pelanggaran akidah yang sangat besar, yang nantinya ini dikhawatirkan akan menghambat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kesyirikan muncul dari sebagian pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak main-main dalam hal ini. Maka dari itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan faedah yang kelima ini, tablighul ilmi bitalattufin wa hikmatin, menyampaikan ilmu itu dengan talattuf, dengan lemah lembut, dengan penuh kelembutan, dan juga penuh dengan hikmah, di sini sesuai atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi mad'u dan keadaan mad'u tersebut. Qala, faedah yang keenam, ibahatur ruqyah, kebolehan pengobatan sistem ruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah yaitu mengobati seorang yang sakit dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang apa? Permintaan atau perlindungan, pertolongan. Biasanya ayat-ayat ruqyah yang dibaca itu adalah ayat kursi. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat kursi. Kemudian tiga surat akhir atau tiga surat yang terakhir di dalam Al-Qur'an, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, itu juga diulang-ulang. Atau membacakan salah satu surat, barakallahu fikum, misalnya surat Asy-Syu'ara, ya, surat Thaha atau yang lainnya. Maka inilah yang disebut dengan ruqyah. Apa hukumnya? Boleh. Naam. Barakallahu fikum. Yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdhalu minhu. Dalam hadis ini ada bimbingan bagi kita, siapa saja yang mengambil sesuatu atau yang menjadikan sesuatu amalan yang disyariatkan. Naam. Maka boleh baginya untuk mengambil sesuatu yang lebih afdol darinya. Barakallahu fikum. Sekali lagi, bimbingan ya bagi seorang yang telah mengambil sebuah amalan tertentu, maka disyariatkan lagi baginya untuk mencari amalan yang lebih afdol dari itu. Ya. Artinya di sini kita berupaya sekuat tenaga, berupaya dengan gigih agar kita mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang lebih mulia dibandingkan keutamaan dari ibadah yang sedang kita kerjakan. Ya. Nah di sini tentunya butuh kita ilmu tentangnya. Pelajaran-pelajaran tentang fadilah al-a'mal, tentang keutamaan-keutamaan kita beramal itu harus kita ketahui. Tentunya ini semua akan bisa diketahui oleh kita ketika kita mau untuk belajar, membahas, mau mendengarkan, duduk bersabar untuk kita mempelajari amalan-amalan yang bisa menjadikan kita mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan balasan yang besar di sisinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini faedah yang ketujuh dari hadis ini. Nah, kemudian faedah yang kedelapan, fadilatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu 'uridat 'alaihil umam. Di dalam hadis ini ada keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ditampakkan kepada beliau keadaan umat ini. Ya. Ini adalah satu keutamaan. Ditampakkan kepada beliau peristiwa yang belum terjadi. Ya. Atau yang akan terjadi nanti dalam keadaan beliau masih hidup. Barakallahu fikum. Ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu keutamaan. Kenapa? Dengannya akan bertambah keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah azza wajalla. Tentunya kita tidak meragukan bagaimana keimanan Rasul kepada Allah azza wajalla. Ketakwaan Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul dikarenakan memang karena keimanannya begitu tinggi kepada Rabbil Alamin. Ditambah lagi ditampakkan oleh Allah azza wajalla apa yang akan terjadi nanti menimpa umat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan bagaimana keadaan umat dari masa ke masa di hadapannya dengan mata kepalanya. Luar biasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah keutamaan dari Allah azza wajalla semata. Nabi alaihi salatu wasallam ditampakkan oleh Allah bukan barakallahu fikum semata-mata kemampuan Nabi sendiri. Karena ini adalah permasalahan yang gaib. Tidak akan diketahui kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikaruniai pengetahuan tentangnya. Nah, qala, faedah yang berikutnya, annal anbiya'a mutafawatuna fi adadi atba'ihim. Bahwasannya para nabi, mereka berbeda-beda dalam kuantitas pengikutnya. Ya. Bahwasanya di para nabi, sesungguhnya para nabi itu memiliki pengikut-pengikut yang berbeda jumlahnya. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya di dalam hadis yang kita baca ya, pada perjumpaan kita yang sebelumnya. Ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang bersama dia apa rajulun wa rajulain. Ada satu orang pengikut, ada nabi yang pengikutnya dua orang. Ya. Bahkan kata ditampakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaisa ma'ahu ahad, tidak ada seorang pun pengikutnya. Ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Padahal apa yang dibawa oleh nabi tersebut adalah al-haq, kebenaran. Luar biasa. Tapi nabi tersebut tetap berjuang, berdakwah, menegakkan tauhid. Memperingatkan umat ini dari kesyirikan, tetap beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena kewajibannya adalah menyampaikan. Masalah mereka atau umat ini mau atau tidak itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga para nabi berbeda-beda. Ini buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda jumlah umatnya dari umat Nabi Musa. Dan ternyata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memiliki jumlah umat yang terbesar dan terbanyak. Nah, wabiha wa ni'mah, luar biasa. Itu adalah tentunya semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, yang ke-10, ar-raddu ala man ihtajja bil aktsar wa za'ama anna al-haqqa mahsurun fihim. Bantahan atas siapa saja yang berhujjah dengan mayoritas dan banyaknya pengikut. Ya, ini ada bantahan terhadap mereka yang sok menilai kebenaran itu mengukur sebuah al-haq itu dengan banyaknya pengikut. Wa za'ama annal haqqa mahsurun fihim, dan dia mengklaim bahwasanya kebenaran itu hanya sebatas yang ada pada mereka. Barakallahu fiik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini penting untuk kita ketahui bersama bahwa di antara perilaku jahiliyah, di antara bentuk perilaku jahiliyah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Masail Jahiliyah, adalah salah satunya menilai, mengukur kebenaran itu dengan banyaknya yang mengikutinya. Nah, dijelaskan di situ ayat-ayat yang menegaskan bahwa orang-orang jahiliyah dahulu menilai kebenaran itu dengan apa? Orang yang banyak mengikutinya. Ini adalah sebuah akidah yang menyimpang, keyakinan yang salah, batil. Barakallahu fiik. Dan ternyata keyakinan yang demikian banyak diikuti oleh kaum muslimin. Bahkan terkadang juga ada orang-orang yang mengaku dirinya berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah, tapi ketika dihadapkan dengan permasalahan manhajiyah, condongnya ke arah yang terbanyak memilihnya, bukan condong kepada al-haq. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-haq itu diketahui dengan apa? Dengan ilmu. Bukan hanya sebatas pengakuan saya berada di atas al-haq. Apa al-haqnya itu? Teliti, pelajari. Nah, dibahas al-haqnya itu bagaimana? Tanyakan kepada al-kibar, min ulama il-kibar, al-barakatu ma'akabirikum. Ditanyakan kepada mereka. Nah, ditanyakan kepada orang-orang yang memang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenali al-haq itu dengan rinci, tanpa ada tendensi apapun. Nah, maka kita harus berhati-hati kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Disebutkan dalam kitab Al-I'tisam, sebuah ucapan dari Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah, bagaimana kondisi orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu dalam mengukur kebenaran. Beliau menyatakan, walamma kathuratil bid'ah wal mukhalafat wa tawata'an nasu 'alaiha, sar al jahilu yaqul law kana hadha munkaran lama fa'alahun nas. Ya, kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, manakala kebid'ahan itu merebak, ya, manakala kebid'ahan, yakni amalan-amalan yang tidak ada contohnya sama sekali dari syariat ini, amalan-amalan yang dibuat-buat dan diada-adakan, manakala merebak, dilakukan oleh banyak orang. Wal mukhalafat, dan juga penyimpangan-penyimpangan, penyelisihan-penyelisihan terhadap syariat Allah, wa tawata'an nasu 'alaiha, dan manusia bersepakat untuk melakukan amalan-amalan itu. Banyak dijumpai berbagai tempat mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya sama sekali di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik itu ritual-ritual zikir, baik itu ritual-ritual yang lainnya, dibubuhi, ditambahi berbagai macam amalan-amalan, sholawat-sholawat. Dan anehnya juga manusia banyak yang mengamalkannya, manusia banyak yang mengadakannya. Kata Al-Imam Syafi'i, sarul jahilu yaqul, maka ketika itu orang yang dungu akan mengatakan, ya, kalau saja perbuatan ini mungkar, kalau saja perbuatan yang banyak dilakukan manusia ini mungkar, niscaya manusia tidak akan atau umat ini tidak akan melakukannya. Ya, ya namanya amalan. Kalau ini gak benar, gak mungkin manusia atau umat ini akan mengadakannya. Ukurannya siapa ini? Ukurannya adalah banyaknya manusia yang mengadakannya. Maka ini adalah salah satu perilaku jahiliyah atau salah satu akhlak yang dilakukan oleh atau yang diamalkan oleh orang-orang jahiliyah. Bukan nas, bukan dalil yang menjadi patokannya, tapi manusia yang banyak melakukannya atau umat ini yang banyak mengadakannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan salah satu hadis secara muallaq, secara singkat tanpa disebutkan sanad, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Beliau keluarkan lagi hadis ini dalam kitab As-Sahihah. Beliau menyatakan, "Ma saddiqa nabiyyun minal anbiya'i ma saddiqat." Bahwasanya ada salah satu dari sekian nabi tidak dipercaya oleh umatnya. Inna minal anbiya'i man lam yasdiquhu min ummatihi illa rajulun wahid. Ya. Ternyata di situ ada salah satu atau beberapa nabi yang tidak dibenarkan, tidak dipercayai oleh umatnya kecuali oleh satu orang saja. Lihat ini. Nah, ada dari kalangan para nabi ternyata tidak dibenarkan dakwahnya itu oleh umatnya kecuali oleh satu orang. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah setelah menyebutkan hadis ini, kata beliau, "Wa fil haditsi dalilun wadihun ala anna kathratal adba'i wa qillatihim laisat mi'yaran li ma'rifati kaunid da'iyah ala haqqin aw ala batilin." Kata beliau dalam hadis ini sebagai dalil yang jelas bahwa banyaknya pengikut dan sedikitnya pengikut bukan ukuran dalam mengetahui kondisi dai tersebut, kondisi ustadz tersebut, kondisi syekh tersebut berada di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Bukan jadi ukuran, oh ini banyak orang yang mengikuti, luar biasa, oh ini ustadz ini banyak yang apa mengambil ilmu darinya. Lah, bukan itu sebagai ukuran. Kenapa? Ini lihat. Hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah menunjukkan bahwa ada nabi yang tidak memiliki pengikut kecuali satu. Tidak membenarkan dakwah yang dia sampaikan kecuali oleh satu orang saja. Bukan berarti kemudian karena sedikitnya yang mengikuti kemudian dia salah, tidak. Fa haula'il anbiya 'alaihimus shalatu wassalamu 'an qawli da'watihim wahidah wa dinihim wahid faqad ikhtalafu min haitsu 'adadi atba'ihim qillatan wa kathratan. Maka para nabi inilah, mereka 'alaihimus shalatu wassalam bersamaan dakwahnya ini satu. Ya, dalam keadaan dakwahnya agamanya juga sama, dakwahnya pun juga sama, substansi yang didakwahkan pun sama, ternyata mereka berbeda keadaan apa? Banyaknya orang-orang yang mengikuti mereka, ada yang sedikit, ada yang banyak. Itu tidak mempengaruhi kualitas kebenaran al-haq yang dibawa oleh mereka. Nah, jangan merasa sombong orang-orang yang dia banyak jumlahnya ketika dia di atas kebatilan. Dan jangan bersedih orang-orang yang memang mungkin dia sedikit, kemudian dia bersedih bahwa dia berada di atas kebatilan. Tidak. Ukuran al-haq tidak dinilai dari jumlah. Hatta kana fihim man lam yasdiquhu illa rajulun wahidun. Bahkan di antara mereka ada nabi yang tidak satu pun mempercayai dakwah tersebut kecuali satu orang. Bal wa man laisa ma'ahu ahad, bahkan ada yang enggak ada satupun yang mengikutinya. Masya Allah, luar biasa. Tidak ada satupun yang mengikutinya. Kalau mungkin itu terjadi di masa ini, paling kita sudah lari, ya, tidak mau mengikuti Nabi tersebut, karena nggak ada yang ngikuti. Ya. Kita nggak akan kuat dan mampu, ya, dicerca, dimaki, dihinakan kita. Karena apa? Karena minoritasnya. Tapi al-haq tidak bisa diukur dengan jumlah dan kuantitas. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa kita kaji di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.